Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala hadzal nabiyyil karim. Sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 251. Muka surat 251. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah As-Sajdah Makkiyah. Surah As-Sajdah Makkiyah. Kita sambung ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan alangkah ngerinya jika engkau lihat, wahai Muhammad, ketika segala orang kafir tunduk kepala mereka itu pada sisi Tuhan mereka itu kerana takut dan malu ketika zahir kekejian dan tampak di dalam neraka pada orang banyak di padang mahsyar. Tuan-tuan, ayat yang kita nak baca malam ni ayat 12 daripada surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Maksudnya, kalaulah sekiranya hampa dapat tengok macam mana orang-orang yang berdosa dimasukkan ke dalam neraka, macam mana malunya mereka ni, macam mana takutnya mereka ni apabila mereka dibawa ke neraka, maknanya hampa tak akan berani buat benda salah. Tuhan nak kata yang tu. Kalaulah manusia yang duk hidup di atas dunia lah ni, Tuhan bagi nampak. Ni kalau kita lah boleh nampak macam mana orang yang masuk neraka, macam mana keadaan dia. Di padang mahsyar, nama dia diumumkan, Polan bin Polan, kamu ke neraka. Tengok muka kawan yang nama dia disebutkan tu. Kalau kita boleh tengok muka orang tu apabila nama dia diumumkan sebagai ahli neraka, hampa boleh tengok muka dia tu, hampa tak berani buat dosa. Tuhan kata. Tuan-tuan, kita tengok muka orang kena jatuh hukum di mahkamah bercukup dah. Dijatuhkan hukum di mahkamah, hang dijatuhkan hukum gantung sampai mati. Tengok muka dia. Bila hakim umum kata dia kena hukum gantung sampai mati, muka dia macam mana? Itu baru gantung sampai mati. Ini cerita masuk neraka, cerita masuk kena azab tak mati. Bila diumumkan nama dia, Polan bin Polan, kamu ke neraka. Tengok muka dia macam mana? Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadisul ghasyiah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju'. Ayat tu cukup. Oh, kita kalau jadi imam baca ayat ni, tarik lagu sampai bukan-bukan. Kita tahu ke apa makna ayat ni? Hal ataka hadisul ghasyiah. Tuhan kata, tak mai ke, tak pernah mai ke dekat hang cerita tentang hari pembalasan? Eh, Tuhan kata, duk atas dunia dulu 50, 60, 70, 80 umur di atas dunia dulu, tak pernah ke buang sekali dengar cerita tentang hari pembalasan? Wujuhun yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah, muka-muka manusia pada hari pembalasan itu khashi'ah, tunduk hina di depan Allah. Manusia di padang mahsyar ni muka tunduk bodoh, tunduk hina. Di atas dunia punya hebat bercakap berdegak-degang di atas dunia. Pi di padang mahsyar esok, muka ni wujuhun yawma idzin khashi'ah. Muka tunduk hina. Amilatun nasibah. Duk di padang mahsyar esok dalam keadaan bekerja keras lagi payah. Padang mahsyar ni bukan tempat duduk selesa. Di padang mahsyar ni bukan tempat duduk seronok-seronok. Di padang mahsyar ni tempat orang semua duduk dalam keadaan penuh sengsara. Allah Subhanahu wa taala kata amilatun nasibah. Orang yang duduk di padang mahsyar ni kerja dia susah payah. Tasla naran hamiyah, bagi orang-orang jahat masa duduk di neraka ni dah mai dah dekat dia kepanasan api neraka. Mai dah. Kalau dia orang jahat, masa atas dunia dia orang jahat, masa nak mati tu dah susah dah, masuk kubur lagi susah. Pi di padang mahsyar dah tersangat susah, lepas tu pi ke neraka kemuncak susah. Maka orang-orang yang jahat ni masa duduk di padang mahsyar, Tuhan kata tasla naran hamiyah. Dia ni telah masuk kepadanya kepanasan neraka. Dah mula rasa dah panas neraka. Tusqa min ainin aniyah. Di padang mahsyar esok, dia masuk aja ke neraka. Diberi minum kepada dia daripada air yang sangat panas. Dalam hadis, dia kata minum aja air tu luruh segala isi perut manusia. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Tidak ada makanan bagi penghuni neraka melainkan dari', melainkan duri-duri. La yusmin wa la yughni min ju'. Ya, makanan itu bila makan tak akan menggemukkan orang yang makan dan tidak akan menghilangkan lapar. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran cerita tentang bagaimana manusia apabila dia dibawa ke neraka. Maka dalam ayat ni lagi sekali Tuhan kata walau tara izil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim. Kalulah ditunjukkan kepada hampa bagaimana orang-orang kafir tu dibawa ke neraka, kamu akan tengok depa ni hal keadaan muka depa takut dan malu kerana zahir kekejian dan keburukan yang depa buat dan nampak di dalam neraka pada orang banyak di mahsyar. Dan kata mereka itu rabbana absarna, wahai Tuhan kami, telah kami lihat memang benar hidup dengan roh dan jasad, yakni kemudian daripada mati. Bila dibawa aja ke neraka, orang yang dibawa ke neraka ni dia kata dekat Tuhan, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, sungguh hari ni kami tengok apa yang kami duk dengar dulu. Absarna, kami tengok dah ni. Betul, masa di atas dunia dulu orang duk habang padang mahsyar, padang mahsyar, padang mahsyar. Kami duk ingat padang mahsyar ni macam padang serai. Kami duk ingat lagu tu. Oh, rupa-rupanya padang mahsyar yang orang duk cerita kat kami di atas dunia dulu macam ni. Absarna, hari ni kami tengok betul. Ada sungguh yang kata padang mahsyar ni. Oh, atas dunia dulu orang duk bagitahu kata, kita akan dihidupkan semula di padang mahsyar, hidup dengan roh dan jasad. Kami tak percaya. Sungguh hari ini, absarna, hari ini kami tengok betul. Rupa-rupanya Allah hidupkan kami ini, hidup dengan roh dan jasad. Betul rupanya apa yang kami dengar di atas dunia dulu, semuanya betul. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, hari ini kami tengok semua yang kami dengar dulu betul semua. Itu maksud dia. Firman Allah, wasami'na, dan telah kami dengar daripada engkau ya Allah akan kebenaran rasul pada yang kami dusta dulu. Dan manusia kata, ya Allah, hari ini kami mengaku, wasami'na, apa hak kami dengar daripada nabi-nabi dulu betul jadi sungguh apa yang nabi duk habang. Atas dunia dulu kami duk dengar hadis nabi. Hadis nabi ni apa yang nabi kata, apa yang nabi buat, apa yang nabi ucapkan, apa yang nabi mengaku, semua jadi hadis. Atas dunia dulu kami dengar, kami tak percaya. Hari ini kami percaya apa yang nabi kata dulu. Apa yang kami dengar nabi kata dulu, hari ini kami percaya. Tapi percaya masa tu sudah tak ada guna. Tuala ni lah masa kita duk baca ayat Quran ni, kalau nak percaya, percayalah. Lah ni kita duk baca hadis Nabi ni, kalau nak percaya, percayalah. Kita start tadi dengan hadis cerita tentang Nabi Allah Musa AS. Dia tak bercampur dengan geng yang pergi duk buat mandi cara tak senonoh ni. Dia pergi mandi sorang-sorang dia. Dia buang baju dia buah atas batu. Batu wak lari baju dia. Kita dengar-dengar kita kata ni hadis ni betul kan, hadis sahih kan, merepek ni apa pula batu duk lari baju. Kita kata lagu tu. Di akhirat esok kita kata apa? Wasami'na. Wahai Tuhan kami, hak kami dengar atas dunia dulu betul semua rupanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, farji'na na'mal salihah. Maka kata orang yang sudah dimasukkan ke neraka ini, kembalikanlah olehmu akan kami kepada dunia. Bila dah pergi sana, tengok-tengok semua hak Quran kata betul, semua hak Nabi kata betul. Bila tengok-tengok mengaku dekat Tuhan, ya Allah, rupa-rupanya hak kami dengar dulu betul semua. Maka orang yang sudah masuk neraka ni tak ada lain. Melainkan dia kata dekat Tuhan, farji'na, wahai Tuhan, bagi kami sekali lagi peluang nak balik atas dunia. Na'mal salihah, supaya kami dapat beramal dengan amal yang soleh padanya. Ya Allah, bagi kami baliklah semula atas dunia. Bagi balik sehari cukup. Kami akan guna satu hari 24 jam itu mengabdikan diri kepadamu. Tuhan bagi 80 tahun umur di atas dunia, tak berasa nak percaya kepada Quran dan hadis Nabi. Tiba-tiba esok nak minta sehari, nak balik main beriman sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita hari-hari jemaah, tu imam selalu duk baca ayat daripada surah Al-Munafiqun. Hari jemaat, Tuan Imam suka duk bawa surah Al-Munafiqun. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqa wa akum minas salihin. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Kita duk dengar selalu tu imam duk baca ayat ni. Ayat ni serupa macam ayat kita baca malam ni. Tuhan kata, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Tuhan kata, wahai manusia, duit ringgit hadut ada kat kamu tu, belajarlah, belanjakan sikit sebanyak untuk jalan agama sebelum mai saat mati kamu. Dalam ayat tu Tuhan kata belajar. Kita dapat duit sebulan 2,000, 3,000, dapat sebulan 1,000, sebulan 700, 800, duit dapat tu. Daripada 700, 800, daripada 1,000, 2,000, daripada 3,000 kita dapat tu, buat keluar RM5 bagi untuk jalan Allah. RM5 bagi untuk agama Allah. Belajar bagi. Dia kata pasal apa? Sebelum datang mati kepada kamu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan kata kerana manusia ni apabila mai dekat dia, malaikat maut duduk sebelah nak tarik nyawa. Manusia bila malaikat maut duduk dah tepi, duduk nak tarik nyawa bagi keluar daripada diri dia, waktu tu dia akan kata, rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, minta tolong bagi dekat aku saat tempoh masa. Fa asaddaqa, aku nak pi sedekah. Wa akum minas salihin, aku nak jadi orang yang soleh. Tuhan cerita dalam Quran, Tuhan kata manusia, maknanya semua orang, semua orang termasuk kita. Bila mai saat nyawa nak terbit tu, mai masa tu semua orang dia akan kata di mulut dia, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan minta tolong saat, saat aja, minta tempoh saat, ila ajalin qarib, satu tempoh masa yang saat aja minta. Fa asaddaqa, aku nak bagi sedekah. 70 tahun, 80 tahun hidup, kedekut bakhil, tak mau nak bagi sedekah. Tiba-tiba tinggal lagi seminit, lagi 2 minit, minta dekat Tuhan. Seminit tu nak pergi ambil duit bagi sedekah. Wa akum minas salihin, minta tempoh seminit, 2 minit, nak jadi orang yang soleh. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tuhan kata sekali-kali Tuhan tidak akan melewatkan mati seseorang manusia apabila tiba masanya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah, dia Tuhan yang maha mengetahui apa yang hampa buat selama ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini surah Sajdah ni, ini makna dia. Kita duduk semayang, pagi jemaat duduk baca surah ni, kita tak tahu apa makna surah ni. Ni yang kata surah sajadah ni, rupa-rupanya Allah duduk cerita tentang orang yang tak sedar diri, hidup atas dunia tak sedar diri. Atas dunia hidup nak seronok, nak suka, nak bantah, nak derhaka, nak lawan Tuhan, nak tunjuk. Macam-macam yang manusia buat di atas dunia. Manusia tak sedar bahawa manusia apabila menghampiri tempoh kematian dia, dia akan jadi macam yang disebutkan oleh ayat ni. Manusia apabila sudah dibawa ke neraka, dia akan kata, farji'na na'mal salihah. Ya Allah, bagi kami balik atas dunia, kami nak buat amal soleh. Firman Allah, inna muqinun, bahwasanya kami yakin sekalian sekarang ini sebenar yang Rasul engkau kata itu. Manusia kata hari ini kami percaya 100% apa yang Nabi kata, hadis yang kami dengar tu, hari ini kami yakin 100%. Sudah terlambat. Sekalian yang mati akan hidup balik dengan roh dan jasad dan akan menerima balasan syurga ataupun neraka. Jika engkau lihat kelakuan hari itu, nescaya engkau lihat kerja yang sangat keji dan hina. Itu dia. Tuhan kata, kalau manusia boleh tengok benda yang nak jadi ke depan esok ni, manusia akan tahu betapa hinanya orang yang masa diberi peluang hidup atas dunia tak sedar diri, akhirat esok nak mengaku semua kesalahan dia buat. Hinanya orang yang tak sedar diri atas kesalahan yang dia buat. Firman Allah, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Dan jika kami kehendaki memberi hidayah kepada seseorang, nescaya kami datang tiap-tiap seseorang itu hidayah akan jalan agamanya. Maka beriman dia dan taat dia dengan ikhtiarnya. Tuhan kata, manusia kalau dan aku bagi hidayah dekat dia, dia akan jadi orang elok. Manusia kalau Tuhan pilih dia untuk bagi hidayah, dia akan jadi orang elok. Tuan-tuan, kita hak main masjid malam ni hidayah lah ni. Dapat hidayah. Hidayah makna dia petunjuk. Berapa ramai orang tak dapat petunjuk, maka dia tak nampak jalan kebenaran. Dia duduk hidup dalam kesesatan. Kita malam ni Allah dorong hati kita teringat nak main masjid, nak semayang, nak mengaji, nak ambil faham Quran, nak ambil faham hadis Nabi. Maknanya kita dapat petunjuk. Syukur atas petunjuk yang Tuhan bagi. Syukur. Jangan sampai petunjuk ni Tuhan ambil balik. Na'udzubillah min zalik. Firman Allah, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Dan tetapi telah tetap sebenar perkataan daripada aku, iaitu sungguh aku hendak penuhkan neraka jahanam itu daripada kalangan jin dan manusia sekaliannya. Tuhan kata dalam ayat ni, walakin haqqal qawlu minni. Tuhan kata, pasal apa yang aku tak bagi jadi semua manusia beriman? Pasal apa? Pasal aku dah janji dah. Apa janji Tuhan? Tuhan kata, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tuhan dah janji dah. Aku buat neraka, neraka ni akan dipenuhi dengan orang-orang yang jahat dan juga dengan jin-jin yang jahat di hari akhirat itu. Tuhan janji dah. Tuhan buat syurga, Tuhan buat neraka. Tuhan akan isi syurga dengan orang-orang yang beriman, Tuhan akan isi neraka dengan orang yang bantah. Oleh kerana Tuhan sudah buat syurga, sudah buat neraka, maka syurga akan terima penghuni dia dan neraka akan terima penghuni dia. Maka kerana itu, tidak semua manusia akan dapat petunjuk Allah sehingga dia dapat masuk syurga. Akan tetap ada manusia yang derhaka Allah dan mereka akan memenuhi neraka. Tuhan kalau dia nak bagi semua orang beriman, Tuhan boleh buat bila-bila masa. Tuhan sebut dalam Quran, "Law syaa'a rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'ah." Tuhan kata, kalau sekiranya Tuhan kamu mau, "Law syaa'a rabbuk." Kalau sekiranya Tuhan kamu mau, "La amana man fil ardi kulluhum jami'ah." Tuhan kata, aku boleh bagi jadi semua penduduk bumi beriman semua sekali. Tuhan kata, kalau aku nak bagi semua orang ni beriman, aku boleh buat. Tapi aku tak buat macam tu. Pasal apa? Pasal aku sudah janji. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Neraka yang aku buat tu akan dipenuhi dengan manusia dan jin yang bantah. Tuhan kata. Maka tuan-tuan, menjadi kewajipan kita untuk berusaha agar kita masuk dalam golongan yang akan memenuhi syurga. Dan menjadi kewajipan kita usaha supaya kita tidak melepaskan diri kita masuk ke neraka. Dan kata oleh malaikat khazanatun nar, yakni penjaga neraka ataupun pegawai neraka, Ketika mereka itu masuk ke dalam neraka, apabila penghuni neraka ni dibubuh masuk aja dalam neraka, penjaga neraka, malaikat yang jaga neraka kata, fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Kata malaikat tu, nah rasa oleh kamu akan ini azab. Dengan sebab barang yang kamu lupa, yakni lupa bertemu dengan hari kamu ini. Bukan sahaja kena masuk neraka, masuk tu dalam keadaan malaikat cekak ubung-ubung rambut ni. Dalam ayat lain, dalam hadis Nabi cerita, malaikat yang kata khazanatun nar, yang dikatakan malaikat jaga neraka ni, dia bila nak bubuh satu orang masuk neraka, dia bukan panggil, oh, main-main masuk, dia tak buat lagu tu. Sebaliknya, dia cekak ubur-ubur rambut ni. Dia cekak, dia humban ke neraka. Lebih kasar daripada tentera Amerika buat dekat tawanan Iraq. Dia cekak ubur-ubur rambut orang yang nak masuk neraka ni, dia hawin masuk ke dalam neraka. Sekali dengan kata, fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Malaikat kata, nah ambil rasa. Benda yang hampa duk buat lupa selama ni, hari ni hampa rasa. Atas dunia dulu buat lupa tentang hari akhirat. Atas dunia dulu buat lupa kata hampa akan dibangkitkan di padang mahsyar. Atas dunia dulu hampa buat lupa kata hampa akan dihisap amalan semua. Atas dunia dulu hampa buat-buat lupa cerita tentang titik siratal mustaqim. Atas dunia dulu hampa buat-buat lupa tentang cerita tentang azab neraka. Atas dunia dulu hampa lupa, maka hari ini Allah lupa ke hampa. Begitu. Firman Allah, inna nasinakum, bahawa sesungguhnya kami, yakni Allah, hari ini lupa kepada kamu. Tinggal kamu di dalam azab dengan sebab kamu lupa beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Itu dia. Oleh kerana dulu hampa lupa Allah, maka hari ini Allah lupa hampa. Tuhan kata lagu tu. Oleh kerana dulu hampa tak mau nak ambil ingat apa yang Tuhan kata, maka hari ini Tuhan tak mau nak dengar, nak buat lupa terus dekat hampa. Biar hampa duduk dalam azab neraka. Tuhan tak mau nak tengok hampa. Firman Allah, wadzuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Dan rasa oleh kamu akan azab yang kekal selama-lama dengan sebab barang yang ada kamu kerja daripada kufur dan syirik dan dusta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Tuhan kata apa? Wadzuqu azab. Ambil rasa azab yang hampa duk kata dak, hampa duk tak percaya selama ni, hari ni hampa ambil rasa azab ni, bima kuntum ta'malun. Padan dengan apa yang hampa buat semasa hidup di atas dunia dulu. Firman Allah, innama yu'minu bi ayatina. Hanya orang yang beriman dengan segala ayat Quran kami itu, allazina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim. Iaitu segala mereka yang apabila diperingat mereka itu dengannya, yakni dengan ayat Quran, nescaya turun mereka itu sujud bagi Tuhan mereka itu dan mengucap tasbih mereka itu dengan puji Tuhan mereka itu, yakni dengan baca subhanallah wa bihamdi. Itu dia. Orang yang beriman apabila dengar ayat Quran, tunduk dia. Tunduk sujud, makna dia sujud betul ataupun membawa maksud tunduk hati dia. Bila dengar ayat Quran, hati ni tunduk. Bila dengar ayat Quran, tengah marah pun, tengah duk panas, temperature turun. Itu orang yang beriman. Tuan-tuan, kita dah cerita dah dulu bagaimana kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, satu hari ada satu orang masuk jumpa dia. Uyainah. Satu orang sahabat, nama dia Uyainah. Dia nak jumpa Sayyidina Umar, tapi duk nak jumpa tak boleh jumpa, duk nak jumpa tak boleh jumpa. Akhirnya dia minta tolong anak penakan dia. Anak penakan dia orang kanan Sayyidina Umar. Maka Uyainah minta tolong dekat anak penakan dia, "Tolong sat, bawa aku nak jumpa Sayyidina Umar." Anak penakan dia bawa Sayyidina Umar, bawa Uyainah pergi jumpa Sayyidina Umar. Bila sampai depan Sayyidina Umar, terus Uyainah kata. Dia kata, "Ya Ibn Al-Khattab." Dia kata, dia tak panggil Ya Amir Al-Mu'minin. Dia panggil Ya Ibn Al-Khattab. Eh, anak Al-Khattab. Dia kata. Dia buat lagu tu. Sayyidina Umar Al-Khattab pada masa tu khalifah. Orang duk panggil Sayyidina Umar dengan nama Amirul Mu'minin. Tapi dia ni, dia pergi jumpa Sayyidina Umar, dia panggil Sayyidina Umar Ya Ibn Al-Khattab. Eh, dia kata, anak Al-Khattab, wallahi ma tu'tina al-jazal. Eh, dia kata, demi Allah, aku nak beritahu dekat hang, hang lama jadi pemimpin ni, hang tak bagi kesenangan dekat kami. Yang tu nak jumpa sangat tu, nak jumpa kerana nak pergi maki Sayyidina Umar. Sampai depan Sayyidina Umar, dia kata, Ya Ibn Al-Khattab, wallahi, dia kata, ma tu'tina al-jazal. Dia kata, demi Allah, hang lama jadi pemimpin, hang tak bagi senang dekat kami. Dia kata, wala tahkumu fina bil adl. Dia kata hang lama jadi pemimpin, hang tidak berlaku adil kepada rakyat. Dia kata. Faghadiba Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dengar macam tu, marah dia. Faghadiba Umar. Dia satu khalifah yang pada masa tu Islam sudah menguasai 2/3 dunia. Tiba-tiba mai satu orang boleh maki dia depan-depan macam tu. Sudah tentu Sayyidina Umar marah. Hatta hamma an yuqi'a bih. Sehingga ke Sayyidina Umar hampir-hampir nak hantam dia ni. Maka anak penakan Uyainah tadi, yang orang kanan Sayyidina Umar ni, bila dia tengok Sayyidina Umar dah jadi marah, dia pergi kata dekat Sayyidina Umar. Dia kata, ya amiran mu'minin. Dia rasa bersalah lah pasal dia bawa kawan ni mai. Dia tolong recommend bawa kawan ni mai. Bawa-bawa mai kawan ni buat lagu ni. Dia leceh lah macam ni. Jadi dia pun cepat-cepat masuk. Dia kata, ya amiran mu'minin. Dia kata, wahai amiran mu'minin. Inna Allah ta'ala qala li nabi. Dia kata, Allah ada berfirman kepada nabinya. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Dia baca satu ayat Quran bagi kat Sayyidina Umar. Ayat 199 daripada surah Al-A'raf. Dia kata, ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ingat balik. Allah ada pernah turun satu ayat kepada Nabi dia. Allah kata, khudzil afwa. Bagilah kemaafan kepada orang. Wa'mur bil 'urfi. Suruhlah kepada ma'ruf. Wa a'rid 'anil jahilin. Tak usah peduli dah dekat orang-orang jahil tak reti apa ni. Allah ada pernah turun ayat ni kepada Nabi. Dia kata, ya amiral mu'minin, inna hadha minal jahilin. Dia kata, ni pak penakan aku ni, dia ni kamjat punya kaki, tak guna punya kaki. Innahu minal jahilin, dia ni jahil. Jangan duk pedulilah apa yang dia kata. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaih wa kana waqafan 'inda kitabillah. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dengar saja orang kanan dia ni kata lagu tu, serta merta temperature dia yang panas tadi turun jadi sejuk. Tuan-tuan bayangkan. Mai satu orang maki depan-depan lagu tu, hang betul tak guna punya pemimpin, hang lama jadi pemimpin ni, hang tak bagi kesenangan dekat rakyat, hang ni betul tak guna, hang tak berlaku adil dekat rakyat, macam tu punya duk paku dia, dia naik angin betul-betul marah. Satu ayat Quran potong kemarahan dia. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dengar saja ayat tu, wa kana waqafan 'inda kitabillah. Umar adalah orang yang paling dapat kontrol diri apabila mendengar ayat Quran. Ini yang dia panggil ayat sajadah. Kita sunat bila kalau kita duk baca Quran saja, jumpa ayat ni sunat kita sujud. Sujud tu dia panggil sujud sajadah. Begitu. Firman Allah, wa hum la yastakbirun. Dan mereka itu, yakni orang yang beriman ni, tiada takabur. Daripada sujud kepada Allah dan jadi iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, ayat Quran bila dia dengar, dia boleh buang kemarahan dia, dia boleh buang kesombongan dia, dia boleh tunduk hati dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ini dia terus nak cerita tentang orang yang beriman. Orang yang beriman itu ialah mereka yang renggang lambung mereka itu daripada segala tempat tidur. Orang yang beriman itu ialah orang yang korang tidur malam. Dia nak abang yang tu. Renggang rusuk dia daripada tempat tidur. Maksudnya tak tidur. Orang yang beriman itu ialah tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang yang renggang lambung mereka itu daripada segala tempat tidur. Yakni tiada rebah tubuh mereka itu kepada tempat tidur. Sebab duduk berdiri sembahyang tahajud malam-malam. Itu orang beriman. Tuan-tuan, kita ni duduk rajin mengaji. Belum tentu kita rajin sembahyang malam. Sendiri tanya diri sendiri. Kita ni duduk rajin mengaji. Belum tentu kita rajin sembahyang malam. Orang yang dapat kerajinan sembahyang malam, ini orang beriman. Dia ada kerajinan untuk sembahyang malam. Kalau boleh tiap-tiap malam dia bangkit, ini cukup kuat. Setidak-tidaknya seminggu satu malam dia bangkit untuk sembahyang tahajud, ni pun dah kira kuat. Sekarut-karutnya sebulan ambil satu malam untuk sembahyang malam, bolehlah gagah kuat dia ni. Kalau sampai tak sembahyang malam langsung, nak nanti masjid buat qiyamul lail baru nak mai, karut. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang yang beriman itu ialah orang yang banyak bangkit sembahyang malam. Dia jauh rusuk dia daripada tempat tidur. Yada'una rabbahum khawfan wa tama'ah. Orang yang beriman itu bangkit sembahyang malam. Sembah mereka itu akan Tuhan mereka itu kerana takut kepada azabnya dan tamak kepada rahmat Tuhan. Itu dia. Bangkit sembahyang tahajud dua rakaat, Allahu Akbar, habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sedikit zikir, doa. Munajat kepada Allah, merayu, merintih, minta apa yang menjadi hajat di hati dia. Tak ada siapa dengar, kita dengan Tuhan aja. Bangkit minta, Ya Allah, bagilah kebahagiaan pada rumah tangga aku. Ya Allah, bagilah ketenangan dalam hidup aku. Ya Allah, bagilah anak-anak yang soleh kepada aku. Ya Allah, benda ni dia minta dekat Tuhan. Pasal apa? Pasal dia tahu Tuhan aja yang boleh bagi apa yang dia nak. Orang lain tak boleh bagi, tuan-tuan. Tuhan boleh bagi apa yang dia nak. Lain daripada Tuhan, tak boleh bagi apa yang menjadi hajat manusia semua. Maka orang yang beriman, dia bangkit malam, sembahyang tahajud, yada'una rabbahum. Dia berdoa kepada Tuhan. Khaufan wa tama'ah. Dalam keadaan khauf, takut dekat Tuhan. Wa tama'ah. Dan tamak dia nak kepada rahmat Tuhan. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang luas itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada barang yang kami rezeki akan mereka itu, memanfaatkan mereka itu pada jalan agama Allah. Itu dia. Orang yang beriman juga, rezeki yang Allah bagi kat dia, tak banyak sikit buat keluar untuk tujuan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka balas mereka itu ialah, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ. Ini balasan yang Tuhan akan bagi kepada orang beriman yang sentiasa bangun untuk sembahyang malam, sentiasa berdoa minta kepada Tuhan, sentiasa menafkahkan harta untuk jalan Allah, yang sentiasa apabila dengar ayat Quran, hati dia terus sujud tunduk kepada Allah, Allah sediakan balasan ni kepada mereka. Apa dia? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ. Maka tiada dapat ketahui seorang akan barang yang nikmat. Barang nikmat yang disimpan bagi mereka itu di dalam syurga. Tuhan kata, balasan yang aku nak bagi dekat orang yang beriman ni, tak ada manusia tahu di atas dunia ni. Apa yang betul-betul aku nak bagi dekat orang yang beriman ni, siapa pun tak tahu, Tuhan kata. Tak ada manusia tahu apa benda yang aku nak bagi. Daripada barang yang suka mata hati manusia. Yang penting Tuhan kata, benda yang aku nak bagi dekat orang yang beriman ini adalah benda yang tak ada manusia tak suka. Semua manusia suka. Tapi manusia sebenar-benar tak tahu apa yang Tuhan nak bagi. Kita sebut apa pun. Kita sebutlah apa pun nikmat syurga yang ada. Bukan itu yang Tuhan nak bagi. Tuhan bagi lebih daripada itu. Sehingga kan Tuhan kata, manusia ni fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Tak ada seorang manusia yang tahu betul-betul apa Tuhan nak bagi dekat mereka. Mereka boleh sebut Tuhan nak bagi bidadari. Tapi tahukah mereka bidadari itu apa? Mereka tahu Tuhan nak bagi dekat mereka satu istana. Yang dalam istana tu ada berapa ribu bilik. Tapi tahukah mereka istana yang Tuhan nak bagi itu macam mana? Mereka tahu mereka duduk dalam syurga ada dengan telaga Kausar, ada dengan Al-Haud, telaga Nabi dan sebagainya. Mereka tahu. Tapi mereka tahukah Kausar tu ayak dia rasa macam mana? Betul-betul Tuhan kata tak ada seorang manusia yang betul-betul tahu apa yang aku duduk simpan nak bagi dekat orang yang taat kepada aku ni. Allah sahaja yang tahu hakikat benda yang dia nak bagi dekat orang yang taat kepada dia. Jaza'an bima kanu ya'malun. Sebagai balas ke atas orang yang mengerjakan amal yang saleh mereka itu. Balasan kepada orang yang amal saleh, yang beramal saleh ni, Tuhan kata aku saja yang tahu, siapa pun tak tahu. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Maka adakah sama orang yang mukmin itu dengan orang yang fasik kafir? Tuhan tanya pula satu soalan dalam ayat ni. Hey, Tuhan kata hampa ingat orang mukmin dengan orang fasik ni sama ke? Hampa ingat orang Islam dengan orang kafir ni sama ke? Hampa ingat ahli syurga dengan ahli neraka ni sama kah? Maka Tuhan tanya dalam ayat ni, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa? Ha? Adakah sama orang mukmin dengan orang yang fasik kafir? La yastaun. Tidak sama mereka itu, iaitu orang mukmin dalam syurga, orang kafir dalam neraka. Tuhan kata, mana boleh sama? Atas dunia orang Islam dengan kafir tak boleh sama. Atas dunia orang mukmin dengan orang yang engkar Allah, yang fasik, yang kafir tak boleh sama. Tuhan kata, akhirat esok balasan yang aku sediakan langsung tak sama. Firman Allah, ammal ladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzula. Adapun segala mereka yang beriman dan beramal, mereka itu akan amalan yang saleh, sama ada amal fardu ataupun amal sunat itu, maka bagi mereka itu syurga yang nama dia jannatul ma'wa, menjadi tempat duduk di akhirat nanti. Tuhan kata orang yang beriman, aku akan bagi dekat mereka satu syurga. Syurga itu nama dia jannatul ma'wa. Tuan-tuan, di kalangan ulama usul, ada yang mengatakan jannatul ma'wa adalah syurga yang paling baik, lebih baik daripada jannatul firdaus. Ada di kalangan mereka yang kata tak, yang paling baik ialah jannatul firdaus. Itu khilaf di kalangan ulama. Apapun, jannatul ma'wa disebut dalam ayat ni sebagai balasan kepada orang yang bertakwa pada Tuhan. Firman Allah, bima kanu ya'malun, dengan barang yang ada mereka itu buat amalan yang disuruh Allah dan tinggal benda yang ditegah. Atas dunia kita buat apa yang Tuhan bagi, kita lari jauh daripada benda yang Tuhan larang, balasan dia cantik di sana. Manusia tak akan menjangkakan balasan yang Tuhan nak bagi dekat dia. Firman Allah, wa ammal ladzina fasaqu, maka adapun segala orang yang fasik, yakni kufur dan dusta nabi, dan dusta nabi sallallahu alaihi wasallam itu, fama'wahumun nar, maka tempat tidur mereka ialah di neraka selama-lamanya. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, maka tiap-tiap kali berkehendak bahawa keluar mereka itu daripada neraka itu, ditolak balik mereka itu ke dalamnya, demikianlah selama-lama. Itu dia, bila masuk neraka ni, kullama aradu an yakhruju minha, bila cuba nak lari, u'idu fiha, malaikat akan tangkap dia, lempak masuk balik dalam neraka. Cuba nak lari, malaikat akan tangkap dia, lempak balik masuk dalam neraka. Maknanya ada cubaan untuk nak lari daripada azab neraka ni. Dan maknanya selagi azab itu tidak ditebus dengan membalas dia, selagi dosa dia tidak ditebus dengan balasan azab ke atas dia, maka selagi itu dia tak boleh keluar. Lari saja, u'idu fiha, malaikat akan lempak dia masuk balik ke dalam neraka itu. Waqilalahum, dan dikata bagi mereka itu oleh malaikat penjaga neraka, zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukazzibun. Malaikat kata, nah rasalah oleh kamu akan azab neraka yang ada kamu dusta, yang kamu tak percaya dengan dia semasa di dalam dunia. Inilah hal mereka kemudian daripada mati. Itu dia, bila mati aja orang yang bantah ni semua akan kena, macam yang ayat ni kata. Tuan-tuan, percaya tak percaya tak tahulah, benda ni kita jumpa esok. Percaya tak percaya, berasa lagu betul ke tak betul ke, atas masing-masing dirilah. Akhirat esok kita tengok benda ni betul ke tak betul. Kalau betul, kita kena naya lah. Bukan Tuhan naya kita, kita buat naya diri sendiri. Pasal apa? Pasal kita dah tahu dah, tapi kita bantah. Kalau betul, macam yang kita duk baca ni, esok di sana tengok sungguh macam yang kita duk baca ni, habis kita. Bukan ada siapa-siapa buat naya kita, kita buat naya diri sendiri. Maka menyesal pada masa tu tak ada guna. Dia kata, maka ada pun sebelum mati, firman Allah, walanuziqannahum minal azabil adna. Demi Allah, sungguh kami nak bagi rasa kepada mereka itu, yang ni kepada orang yang kafir, yang fasik tadi ni, akan azab dunia yang hampir dengan mereka. Yang ni dengan bunuh dan kena tawan masa di atas dunia. Orang kafir musyrikin Makkah, nabi pergi ajak mereka elok-elok, tak mau ikut. Walhal kenai nabi ni, daripada nabi kecil, nabi dilahirkan, mereka tahu Muhammad Al-Amin. Muhammad ni satu manusia cukup amanah. Tiba-tiba bila nabi seru mereka kepada agama Islam, tak mau ikut. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal nabi macam mana mereka kenal anak mereka sendiri. Makna mereka kenal nabi ni baik, mereka dalam hati kecil mereka tahu apa hak nabi kata ni betul, tapi mereka tak mau ikut nabi. Maka mereka ni atas dunia Tuhan dah azab dah, akhirat lagi sedah lagi kena azab. Atas dunia, mereka diazab dalam bentuk, mereka kena bunuh di dalam perang. Abu Jahal misalnya mati sewaktu perang Badar. Mati dalam keadaan kena pancung tengkuk. Yang pancung tengkuk Abu Jahal ni ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita selalu duk jumpa nama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni dialah orang yang bertanggungjawab pi tetak tengkuk Abu Jahal putih dua. Abu Jahal ditakdirkan Allah mati kena bunuh di dalam perang Badar. Maka mati kena bunuh dalam perang Badar itu azab dunia ke atas Abu Jahal. Orang Islam kalau mati dalam perang itu ni'mat kerana itu mati syahid. Tapi orang kafir kalau mati dalam perang kerana mempertahankan kebatilan, mati mereka mati katak. Mati mereka itu sebagai azab yang Allah kenakan kepada mereka di atas dunia. Dan azab dikenakan kepada mereka dalam bentuk kena tawan akibat daripada kalah perang di dalam perang atas dunia. Dan dia kata kemarau dan sakit dan sebagainya. Allah kenakan macam-macam azab dekat orang yang bantah Nabi SAW, di antaranya kena kemarau. Ha, sampai turun surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan itu menceritakan tentang azab kemarau yang Allah turunkan kepada penduduk Makkah pada masa itu. Firman Allah, dunal azabil akbar. Yani azab dunia ni dahulu daripada azab besar. Yani yang akan kena di akhirat esok. Sebelum kena azab akhirat, azab dunia kena dulu. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka itu kembali sekalian kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali membenarkan rasul dan kembali membenarkan Quran, maka tiada jatuh mereka itu di dalam azab neraka. Tuhan bagi peluang kepada depa. Selagi umur duk ada, selagi boleh duk tarik nafas atas dunia, maka selagi itu peluang ada untuk bertaubat dan untuk kembali ke jalan kebenaran. Selagi mana kita boleh hidup, boleh bercakap, boleh makan, boleh minum, boleh bersembang, boleh bergerak ke sana sini dan sebagainya, maka selagi itulah kita diberi peluang untuk kembali kepada iman, untuk kembali menerima Rasulullah dan kembali menerima ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak, kita bantah, mati dalam keadaan bantah, maka akhirnya kita diazab di neraka. Maka seperti barang yang jadi Islam kebanyakan sahabat kemudian daripada Futuh, yang ini pembukaan kota Makkah. Ha, tuan-tuan, lepas daripada pembukaan kota Makkah, kota Makkah dibuka tahun 8 Hijrah. Lah ni tahun 1425 Hijrah. Makkah dibuka pada tahun 8 Hijrah. Nabi SAW masuk Makkah, hari Nabi masuk tu dipanggil hari pembukaan kota Makkah. Pada hari kota Makkah dibuka itu, beberapa orang yang terkenal masuk Islam. Di antaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan. Di antaranya Ikrimah bin Abi Jahalin. Ikrimah anak Abu Jahal. Tuan-tuan, Abu Sufyan dengan Ikrimah Abu Jahal ni, mereka ni dulu masa perang Uhud, mereka pimpinan tentera kafir lawan Nabi. Abu Sufyan ketua ketumbukan, ketua besar dalam tentera yang lawan Nabi dalam perang Uhud ni. Manakala Ikrimah, manakala Khalid Al-Walid, mereka ni adalah pimpinan kumpulan-kumpulan kecil semasa berlaku perang Uhud. Masa tu semua kafir. Abu Sufyan kafir, Khalid Al-Walid kafir, Ikrimah bin Abu Jahal kafir, masa tu semua kafir lagi. Selepas daripada berlaku perang Uhud, mai pada hari pembukaan kota Makkah pada tahun 8 Hijrah. Perang Uhud jadi 3 Hijrah. 5 tahun kemudian Nabi balik ke Mekah membuka kota Mekah. Pada hari pembukaan kota Mekah itu, Al-Abbas, pakcik Nabi, dia pergi jumpa Abu Sufyan ni, pergi slow talk dengan Abu Sufyan, pergi sembang elok-elok. Al-Abbas pun pembesar juga di Mekah dulu, tapi dia masuk Islam. Abu Sufyan pun pembesar di Mekah, tapi tak mau masuk Islam. Jadi mereka sama level, sama-sama pembesar Mekah. Jadi bila Nabi mai masuk ke kota Mekah ni, Al-Abbas kata dekat Nabi, dia kata, Muhammad, bagi aku pergi jumpa Abu Sufyan ni, bagi aku cakap dengan dia. Tuan-tuan, level dia tu bukan boleh orang sebarang pergi bercakap. Maka Al-Abbas pergi jumpa Abu Sufyan ni. Al-Abbas kata, wahai Abu Sufyan, sudahlah. Ha, sudah-sudahlah. Kita kira hari ni ke depan. Kita kira kita duduk di atas jalan kebenaran. Agama yang dibawa oleh Muhammad. Kita kenal dia daripada kecil dulu. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, lembut hati Abu Sufyan ni, lembut hati dia. Cuma dia tanya satu aja, kalau sekiranya aku masuk Islam hari ni, apa Muhammad akan buat ke aku? Al-Abbas senyum aja. Dia kata, hang tak kenal lagi Muhammad, lama ni hang tak kenal dia lagi. Muhammad bukan manusia balas dendam. Bila pergi jumpa Nabi SAW, macam yang Al-Abbas kata, Nabi bangkit berdiri di depan semua orang, di sisi Kaabah. Nabi kata, apa agak-agak hampa aku nak buat dekat hampa ni semua? Mereka semua kata, Muhammad, kami kenal hang. Hang orang baik, anak kepada orang yang baik-baik. Jack, mereka pergi jack dia. Nabi kata apa? Nabi kata, aku lepas hampa semua. Cuma aku suruh hampa supaya masuklah Islam. Kelembutan Nabi itu, lemah lembut Nabi itu, akhlak tinggi yang ditunjukkan oleh Nabi itu, habis lembut lutut ni puak-puak ni semua pakai isytihar masuk Islam bukan sikit. Di antara yang isytihar masuk Islam pada hari pembukaan kota Makkah itu ialah Ikrimah bin Abi Jahlin. Ikrimah yang kemudiannya menjadi ulama tafsir yang terkenal. Ikrimah masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi SAW. Nabi punya seronok Ikrimah, anak Abu Jahal masuk Islam. Nabi punya seronok. Nabi kata dekat Ikrimah ni, Nabi kata, wahai Ikrimah, hang sebut apa hang nak, aku akan minta dekat Allah supaya Allah bagi dekat hang. Nabi kata dekat Ikrimah ni satu tawaran yang cukup istimewa. Nabi kata, Ikrimah, hang sebut apa hang mau, sebut, aku akan minta dekat Allah, aku akan pastikan Allah bagi dekat hang. Ikrimah kata apa tuan-tuan? Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku minta satu aja, ampunkan segala dosa aku sebelum ni, terima aku jadi orang Islam, lain tak ada, dia kata. Gentleman, tak ada, dia tak ada minta projek satu juga, tak ada. Dia kata, ya Rasulullah, aku minta satu aja. Dia kata, aku minta apa? Minta supaya ampunkan semua hak silat-silat, hak salah-salah aku buat dulu. Aku pernah pimpin pasukan lawan kau dulu dalam perang Uhud. Itu sikit punya dosa ke? Berapa ramai sahabat Nabi yang aku bunuh? Aku tak mau ni semua dianggap sebagai dosa kepada aku. Minta kepada Allah, ampun dosa aku. Lain apa aku tak mau. Nabi SAW terus angkat tangan minta doa, ya Allah, penuhkan dada Ikrimah dengan hidayah daripadamu. Ikrimah sampai mati, satu orang yang sangat kuat berjuang dan mempertahankan Islam. Ini yang dia cerita dalam cerita ni. Seperti barang yang jadi Islam, kebanyakan sahabat kemudian daripada futuh, yakni pembukaan kota Mekah. Firman Allah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Dan tiada seorang yang terlebih zalim daripada mereka yang diperingat dengan segala ayat Quran Tuhannya, suruh beriman kemudian berpaling ia daripada ikut Quran, tidak beriman juga, maka itulah orang yang lebih zalim, zalim terhadap diri. Itu dia. Tuhan kata, waman azlam, siapa lagi yang lebih zalim? Dalam banyak-banyak orang zalim ni, siapa orang yang paling zalim? Tuhan kata, mimman zukkira bi ayati rabbih summa a'rada anha. Orang yang paling zalim ialah orang yang apabila dibacakan Quran kepada dia, dia kata, hampir mampu dengan Quran ni, aku tak mau pakai. Ini orang paling zalim. Dibacakan Quran dekat dia, dia kata, hang bawa pi Quran jauh-jauh pada aku tak mau pakai Quran. Ini orang paling zalim, Tuhan kata. Dia dah dengar dah ayat Quran tapi tak mau pakai. Ini orang paling zalim. Firman Allah, inna minal mujrimina muntaqimun. Bahwasanya kami, yakni Allah, daripada segala kafir itu mengazab seksa sekalian mereka. Tiada ampun dosa mereka itu, dosa syirik mereka itu. Tuhan kata, mana-mana orang yang sampai mati dalam keadaan syirik kafir dengan Tuhan, Tuhan kata, aku tak lepas mereka. Aku tentu akan azab mereka sampai habis. Firman Allah, walaqad atayna musal kitab. Wallahu a'lam. Jadi kita mesti tentu. Walaqad atayna Musal kitab. Dan sungguh telah kami datang akan Musa itu kitab Taurat. Lepas ini dia nak mai dekat kita. Dia buat mai dekat kita cerita tentang Allah datangkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Fala takun fi miryatim min liqa'ih. Maka janganlah engkau wahai Muhammad syak akan jumpa dengan Musa ini. Tuhan dah sebut dah dalam Quran. Tuhan dah sebut dah di dalam Quran bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Ternyata apa yang Tuhan sebut dalam Quran ini menjadi kenyataan. Tuan-tuan, masa peristiwa Isra' dan Mi'raj. Masa Isra' dan Mi'raj, Nabi jumpa tak dengan Nabi Allah Musa? Jumpa. Nabi jumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa dah wafat lama dah, tapi masa Isra' dan Mi'raj, Allah bagi Nabi jumpa dengan Nabi Allah Musa AS. Dua kali jumpa. Sekali jumpa masa duduk di bawah ni. Sekali jumpa semasa Mi'raj. Jumpa Nabi Allah Musa AS. Maka ayat yang kita nak baca insyaAllah akan datang ni, dia kata, walaqad atayna Musa al-kitab. Dan sesungguhnya kami datangkan kepada Nabi Musa itu kitab, yakni kitab Taurat. fala takun fi miryatim min liqa'ih, maka janganlah engkau wahai Muhammad syok daripada jumpanya, yakni daripada jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka sungguh telah jumpa keduanya, yakni Nabi Muhammad dengan Nabi Musa pada malam Isra. Di cerita dah jumpa pada masa Isra, Nabi dah jumpa dah Nabi Allah Musa alaihi salam, kemudian masa Mi'raj jumpa lagi sekali. Tuan-tuan, ni yang kata Quran, ni yang kata Quran, kata tentu jadi, cuma bila nak jadi, itu saja. Quran ni ada hak dia cerita dah jadi lama dah. Daripada zaman Nabi Adam AS dulu, Quran cerita benda tu jadi pada zaman Nabi Adam AS dah jadi dah. Hari ni kita baca Quran, kita tahu cerita yang jadi zaman Nabi Adam. Ada di antara ayat Quran ni yang apabila baca, baca lepas baca tu jadi. Macam zaman Nabi Muhammad SAW turun satu ayat, Nabi baca. Tak lama lepas Nabi baca, benda tu jadi. Ada dalam Quran ni ayat yang kita baca, tak jadi lagi. Tapi pasti akan jadi. Contohnya apa? Cerita kiamat. Kita duk baca, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Duk baca tu. Apabila digoncang bumi ni, zilzalaha, dengan goncang yang sangat dahsyat. Kita akan jumpa hari di mana bumi ni akan digoncang dengan dahsyat. Kita akan jumpa. Pasal apa? Pasal Quran sudah sebut tentang benda ni. Ini Quran. Jadi orang yang duk buat kajian tentang Quran ni, semakin menebal keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal semua benda yang Allah sebut dalam Quran sudah jadi. Tengah duk jadi dan akan jadi. Maka tidak silap tuan-tuan. Saya pesan pada diri saya dan pada tuan-tuan semua, tidak silap kita jadi orang Islam. Cuma yang silap kita, kita tidak mau menghabiskan masa mendalami Islam. Itu silap kita. Kita jadi orang Islam tidak silap. Cuma silap kita, kita jadi Islam bakar saja. Mak pak kita Islam, kita Islam. Kita tak pernah nak bagi masa untuk nak faham Islam betul-betul. Macam mana Islam yang disebut dalam Quran dan macam mana Islam yang diterang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia. Jadi tuan-tuan, kita bagi masa. Kita bagi ada masa, bukan tiap-tiap malam tuan-tuan. Bagi ada masa seminggu sekali, seminggu dua kali dengar pengajian agama ni, dengar. Terutamanya pengajian tentang Quran dan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi masa, kok mana sibuk pun bagi masa dengar. Tuan-tuan, Satu jam suku kita buang untuk nak faham Quran dengan faham hadis. Berapa banyak untung kita di akhirat, Allah yang mengetahui. 24 jam sehari kita buang 1.5 jam tuan-tuan. Lama-lama pun 1.5 jam kita buang untuk dengar Quran, untuk dengar hadis Nabi. Takkan 1.5 jam dengar, tak ada sikit kesedaran masuk dalam hati kita. Takkan tak ada sikit. Kalau tak dengar langsung, tak ada apa masuk dalam hati kita. Tapi kalau kita dengar 1.5 jam, sikit masuk dalam hati sudah cukup daripada tak masuk langsung. Sehari sikit, seminggu 2 kali, 3 kali dengar, sikit, insyaAllah satu hari kita jadi orang yang betul-betul tahu agama yang kita ikut ni, agama yang maha benar, maha betul. Pasal dia agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Rabbul Alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita beriman kebaikan untuk diri kita. Kita bantah keburukan akan menimpa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan untuk kita terus mengikuti ayat-ayat dia, dan mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk kita memahami hadis-hadis yang disampaikan oleh nabinya. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Fatihah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما،